إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seluruh makhluknya khususnya jin dan manusia kecuali agar mereka semua tunduk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk perwujudan ibadah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam banyak kitab-kitab beliau, di antaranya adalah kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa di dalam mewujudkan tahqiqul ubudiyah, dalam mewujudkan ubudiyah yang diperibadatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka beliau menjelaskan bahwa di dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkumpul di dalam empat tingkatan atau empat perkara. Yang pertama adalah al-qaulul khalq, ucapan hati kita. Yang kedua adalah al-qaul bil lisan. Kemudian yang ketiga amalul qalb, amalannya kalbu. Dan yang keempat adalah amalul jawarih. Kemudian beliau menerangkan barakallahu fikum bahwa yang dimaksud dengan al-qaul bil qalbi, ucapannya hati, adalah al-iman wa tasdiq, al-i'tiqad, adalah keyakinan dan pembenaran di dalam qalbu-qalbu kita semua. Beriman, meyakini dan membenarkan seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan al-qaul bil lisan adalah ucapan dengan lisan, yakni al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang terkait dengan al-qaul bil lisan. Kemudian yang ketiga, amalul qalb adalah amalannya hati. Yang dimaksud dengannya barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim, dari sekian banyaknya amalan-amalan hati tersimpulkan, terkumpul pada tiga hal, yaitu al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Semua itu adalah amalan-amalan qalbu. Al-ikhlas, tawakkal, al-inabah dan seterusnya barakallahu fikum dari amalan-amalan qalbiyah. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terkumpul yang paling mendasar dari semua itu adalah al-mahabbah wal khauf war-raja. Yang di mana barakallahu fikum orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari seluruh makhluk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firman, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada cintanya kepada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Itu terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, salasatun man kunna salasatun man wajib man kunna fihinna wajada halawatul iman. Ada tiga hal, siapa yang berada dalam tiga perkara tersebut maka dia mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an la yuhibbal mar wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yughdaba fil nar, wa an la ya'uda ila an-nar wa an yakraha an yukhtafa fil nar au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang pertama, orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya dari seluruh makhluk. Yang kedua, orang-orang yang mencintai saudaranya tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, orang-orang yang membenci untuk dicemplungkan dalam api neraka. Waliyadu billah. Barakallahu fikum. Maka al-mahabbah dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, ibaratnya seperti ar-ra'as min al-jasad, yaitu seperti kepala dalam jasad atau kepala pada burung, yang jika burung kepalanya dihilangkan maka tidak akan hidup. Maka jika tidak ada mahabbah pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mati. Barakallahu fikum. Kemudian al-khauf Warroja, kata Imam Ibnu Qayyim, ibaratnya seperti dua sayapnya burung. Seperti dua sayap burung, yang jika burung itu hilang satu sayapnya, maka dia akan timpang. Barakallahu fikum. Maka sangat rentan dia akan binasa. Maka demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang merupakan amalan qalbu, yaitu rasa cinta al-mahabbah, kemudian al-khauf ar-raja, harus ada pada kalbu-kalbu setiap muslim muslimah. Barakallahu fikum, sehingga dia akan menjadi hamba yang benar-benar mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah amalul jawarih, amalan anggota badan. Barakallahu fikum, kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan anggota badan kita, solat, berhaji dan lain sebagainya dari amalan-amalan kebaikan yang terkait dengan anggota badan. Maka demikian ma'asyarul muslimin, dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mewujudkan ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah kita memahami makna al-ibadah dan tahqiqul ubudiyah, bagaimana mewujudkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa iyyaka nasta'in, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita semua di dalam mewujudkan ibadah yang sebenar-benar ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله di antara hal yang dapat menolong dan menopang seseorang di dalam mewujudkan kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terkait dengan tauhid rububiyah. Perwujudan ibadah terkait dengan tauhid uluhiyah. Dan tauhid yang kedua yang akan mengokohkan dan memantapkan keimanan, keyakinan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan perwujudan kemurnian ibadah kepada Allah adalah meyakini tauhid rububiyah terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan tadabbur, tafakkur terhadap segala ciptaan Allah, maka akan menambah keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Di dalam surah Al-Baqarah juga Allah taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas" ila akhir ayat. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La'allakum ta'qilun." Sesungguhnya pada penciptaan malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di samudera, yang memberi manfaat pada manusia, hujan yang Allah turunkan dari langit, kemudian menghidupkan bumi yang sebelumnya mati, dan seterusnya, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Taala. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian mau berakal, mau berpikir. Barakallahu fikum. Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Taala memperkenalkan pada kita semua ciptaan-ciptaannya. Kepada unta, kepada langit, kepada bumi. Wadzakir, dan pikirkanlah, ingatlah, yakni sebuah ciptaan-ciptaan Allah yang sempurna. Barakallahu fikum. Adakah dia tercipta dengan sendirinya? Suatu hal yang mustahil. Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha besar, maha tinggi, maha segala-galanya. Oleh karena itu, seorang sahabat yang pada saat itu masih musyrik, yaitu sahabat Zubair bin Mut'im, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surah At-Tur, sampai kepada firman Allah taala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Am khalaqus samawati wal ard afala yubsirun? Am khalaqus samawati wal ard ila akhir al-ayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian dicipta tanpa sesuatu makna, ataukah kalian adalah sebagai pencipta? Apakah kalian bisa mencipta langit dan bumi? Sahabat Zubair bin Mut'im mendengarkan ayat itu, beliau mengatakan, "Kada an yatira qalbi wa dhalika awwalu wa qara al-iman fi qalbi." Hampir-hampir hatiku pecah mendengarkan ayat tersebut yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga demikian itu awal aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau masuk Islam dengan sebab itu, barakallahu fikum. Yani bertafakur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin makhluk ini dicipta lalu dia tercipta dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakannya, atau dia dikatakan sebagai pencipta. Itu hal yang mustahil. Ketika dia dicipta, berarti dia bukan pencipta. Berarti ada yang menciptakannya, yang mengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, wajib setelah kita beriman dengan tauhid rububiyah, maka kita wujudkan tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.